sebatas memandang. Walau kita pernah sama-sama sayang. Bisa Mas Gini masih sayang je. Terima kasih bos. simpan bersama. Ayo Manula. Bagaikan bulan dan matahari, walau saling sayang tak mungkin hidup bersama. Ayo Manula semoga jumpa lama. Kita simpan bersama. Bagaikan bulan dan matahari, walau saling sayang tak mungkin hidup bersama. Sama-sama. Wow, Nisa Pantura Keri Mahesa Ngu Pala.